Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-11 dari buku Ilmu Faraid tentang hisab, perhitungan waris. Kita akan lebih mendalami terkait penentuan aslul masalah, tentang bagaimana kita menentukan aslul masalah. Ya. Taib, menentukan aslul masalah. Pada halaman 89, cetakan yang kedua. Perhitungan waris sesungguhnya tidak akan lepas dari angka-angka yang merupakan furud muqaddarah, jatah atau bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu angka 2/3, kemudian 1/3, 1/6, 1/5, 1/4, dan 1/8. Jadi sesungguhnya perhitungan waris itu mudah karena bagian-bagiannya telah ditentukan. Tidak ada yang lain selain 6 furud ini. 2/3, 1/3, 1/6, 1/5, 1/4, dan 1/8. Dan sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya langkah awal untuk melakukan perhitungan waris dari sebuah kasus adalah kita menentukan aslul masalah dari kasus waris tersebut. Setelah kita pastikan siapa ahli waris, naam, maka berikutnya yaitu ya kita menetapkan bagian-bagiannya sesuai dengan Alkitab was sunnah, siapa yang mendapatkan 1/2, 1/4, dan seterusnya. Baru setelah itu kita menentukan aslul masalah. Dan sudah kita pelajari bersama bahwasanya aslul masalah adalah angka terkecil. Angka terkecil yang apabila angka tadi dikalikan dengan furud ahli waris yang ada dalam kasus itu akan menghasilkan siham, menghasilkan siham tanpa mengandung pecahan, ya, tanpa mengandung pecahan. Sebagai contoh misalnya ikhwan, dalam sebuah kasus ada ya 1/8, 1/5, dan 1/6. Maka aslul masalah yang kita pakai adalah 24. Karena 24 itu ya ketika dikalikan 1/8 menghasilkan angka genap yaitu 3. Ketika dikalikan 1/5 menghasilkan angka genap yaitu 12. Ketika dikalikan 1/6 yakni dibagi 6 menghasilkan angka yang juga genap yaitu berapa? 4. 26 dibagi 6, 24 bagi 6 adalah 4. Maka 24 inilah sebagai aslul masalah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jangan dibingungkan dengan bagaimana mencari aslul masalah. Jangan dulu antum dibingungkan, karena sesungguhnya aslul masalah dalam kasus-kasus waris tidak lepas dari 7 angka. Hanya 7 saja yang dijadikan sebagai aslul masalah. Ya. Ini asalnya demikian. Jadi ada 7 bilangan yang merupakan pokok. Pokok aslul masalah dalam semua kasus-kasus faraid. Naam. Semua kasus faraid ya tidak lepas dari 7 ini. 7 aslul masalah tersebut adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan berapa? 24. Naam. Sebagiannya adalah pembilang, afan, penyebut dari apa? Penyebut dari furud muqaddarah. Dua, ada bagian setengah, kan begitu. Tiga, ada bagian berapa? Sepertiga atau dua per tiga. Empat, ada bagian seperempat. Enam, ada bagian seperenam. Delapan, ada ahli waris yang berhak mendapatkan berapa? Seperdelapan. Ini angka-angka ini ada pada furud muqaddarah. Dua, tiga, empat, enam, delapan. Yang tidak ada adalah 12 dan berapa? 24. Nah, ini tujuh angka yang dijadikan sebagai pokok-pokok aslul mas'alah. Baik, berikut ini tabel contoh kasus waris dan aslul mas'alahnya. Misalnya ada kasus, tapi antum lihat di situ, ikhwan, ada kasus misalnya ahli waris dengan bagian setengah, hanya itu saja. Maka aslul mas'alahnya berapa? Dua. Atau ada kasus waris di situ ada setengah dan setengah, maka aslul mas'alahnya adalah dua. Sebagai contoh misal, ada seorang mati meninggalkan seorang suami dan ukhtun syaqiqah. Seorang suami dan ukhtun syaqiqah. Suami berhak mendapatkan berapa? Setengah. Karena mayit tidak memiliki apa? Keturunan. Ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Setengah. Karena dia sendiri tidak ada apa? Mu'assib. Nah, di dalam kasus itu terkumpul dua furud muqaddarah, yaitu setengah dan setengah. Aslul masalahnya berapa? Dua. Harta dijadikan menjadi dua bagian, untuk suami satu, dan untuk ukhtun syaqiqah berapa? Satu. Naam. Yang kedua, contoh kasus di situ ada angka sepertiga, hanya sepertiga saja misal. Naam, maka aslul masalahnya berapa? Tiga. Seorang mati meninggalkan, misal, ya, meninggalkan seorang ibu dan akhun syaqiq. Ibu dan akhun syaqiq. Seorang mati meninggalkan al-um wa akhun syaqiq. Al-um berapa mendapatkan warisan, ikhwan? As-sulus, sepertiga. Karena tidak ada fara' waris dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Adanya cuma satu, akhun apa? Syaqiq. Maka ibu al-um mendapatkan sepertiga, wa akhun syaqiq dia mendapatkan sisa. Aslul masalahnya berapa? Tiga. Ibu mendapatkan satu, yaitu sepertiganya, dan dua sisanya diberikan kepada siapa? Akhun syaqiq. Kalau dalam sebuah kasus ada angka seperempat atau ada setengah dan seperempat, berapa aslul masalahnya? Aslul masalahnya 4. Ya. Jangan 8. Ya. Walaupun 8 bisa dikalikan tanpa menghasilkan pecahan. Namun 8 bukan angka terkecil. Ya. Angka terkecil untuk dijadikan aslul masalah pada kasus setengah dan seperempat adalah berapa? 4. Nah. Misalnya seorang mati meninggalkan suami, ya, seorang mati meninggalkan suami dan seorang anak perempuan, ya, seorang suami dan seorang anak perempuan. Misal, suami berhak mendapatkan berapa? Seperempat, karena ada farak, yaitu bintun. Al bint, karena dia seorang diri, tidak ada muasib, mendapatkan berapa? Setengah. Di situ ada setengah dan ada seperempat. Aslul masalahnya adalah berapa? Empat. Untuk suami seperempatnya itu satu bagian, untuk anak adalah setengahnya itu dua bagian. Ada sisa, ada pembahasan khusus tentang sisanya. Dan demikian seterusnya, ikhwan, antum bisa lihat di dalam apa namanya tabel, ya. Kalau di situ ada terkumpul kasus yang nomor 7 misalnya, ada seperdelapan dan seperenam, maka aslul masalahnya 24. Ada 2 per 3 dan 1 per 8. Aslul masalahnya adalah berapa? 24. Nah, ada 1 per 8, setengah dan 1 per 6. Maka aslul masalahnya adalah berapa? 24. dicoba-coba saja ikhwan. Kalau ada 1/8 tidak mungkin asal masalahnya 2 ikhwan. 2 bagi 8 tidak bisa. 3 juga tidak mungkin. 4 juga tidak mungkin. 6 tidak mungkin. 8, 8 masih mungkin kalau ada 1/8. Namun 1/6-nya tidak bisa. Ya. Maka yang dijadikan asal masalah adalah berapa? 24. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi dibuat ringan saja ikhwan, ya, dibuat sederhana, ya. Untuk menetapkan aslul masalah tidak lepas dari 7 ini. Kalau tidak 2 ya 3, kalau tidak 3 ya 4, kalau tidak 4 berapa? 6, kalau tidak 6 8. Kalau tidak 8 12. Kalau tidak 12 24. Sahal. Mudah. Taib. Namun demikian ikhwatil kiram, karena di dalam perhitungan nanti kita akan mendapatkan aslul masalah yang lebih dari itu, ya. Maka kita perlu lebih mempelajarinya, lebih detail di sini ikhwan, mimbabil faedah, dan akan mempermudah nah perhitungan berikutnya insyaallah. Taib. Coba kita pelajari poin berikutnya. Bagaimana mendapatkan aslul masalah? Sesungguhnya bagaimana proses kita mendapatkan aslul masalah? Nah, ini sesungguhnya pelajaran riyadhiyah, matematika sebenarnya. Yang sederhana, ya, yang akan diterapkan dalam perhitungan waris. Cara sederhana menentukan aslul masalah, cara sederhana menentukan aslul masalah adalah dengan melipatkan bilangan-bilangan yang sedang dicari aslul masalahnya. Kita lipatkan. Ya, kita lipatkan, dikalikan 2, dikalikan 3, dan seterusnya. Kemudian setelah itu tentukanlah kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang bersekutu, mana yang sama. Mesti akan sama pada angka-angka tertentu. Nah, dipilih yang paling kecil. Itulah yang disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Dari bilangan-bilangan yang dilipatkan tersebut. Nah, itulah nanti yang dijadikan sebagai aslul masalah. Taib. Misalnya angka 6 dan 8. Angka 6 dan 8. Kita ingin mencari aslul masalahnya. Kalau secara sederhana tadi sudah ketemu, ya. 1/6 dan 1/8 aslul masalahnya berapa? 24. Tapi sekarang kita lihat prosesnya. Prosesnya angka 6 kita lipatkan. Kita lipatkan. Coba kita lipatkan 6. Dikalikan 2 jadi berapa? 12. Taib. Tambah lagi 6 jadi 18. Tambah 6 lagi 24. Ditambah 6 lagi 30. Tambah 6 lagi 36. 36 tambah 6 42. Ditambah 6 lagi 48. Ditambah 6 jadi 54. Ditambah 6 lagi 60. Terus ini kalau dilipatkan, dilipatkan terus enggak selesai-selesai. Angka 8 juga kita lipat-lipatkan. 8 dilipatkan kali 2. 16, 16 tambah 8, 24, tambah 8, 32, tambah 8, 40, tambah 8, 48. Nah, kalau kita sandingkan, ya, kita jejerkan angka 6 beserta kelipatannya, kemudian angka 8 beserta kelipatannya, kita akan mendapatkan, ya, kelipatan-kelipatan itu, ya, bertemu pada angka-angka yang sama. Bertemu pada 24, bertemu pada 48, dan bertemu pada berapa? 72. Dan akan terus bertemu nanti. Ketika dilipatkan, akan ada persekutuan. Nah, yang dijadikan sebagai aslul masalah adalah persekutuan yang terkecil. Di angka berapa yang paling kecil, kelipatan-kelipatan itu ketemu. Ternyata bertemu pada angka berapa? 24. Ya. Bertemu pada angka 24. Taib. Naam. Bisa difahami insyaallah ikhwan, ya. Nah, ini apa namanya? Proses mendapatkan aslul masalah seperti itu. Nah, kalau ingin dicoba sebagai bentuk latihan, ya kita coba angka yang lain yang tidak ada kaitannya dengan waris misal. Ya. Misal antum mencari aslul masalah bagi angka ya 7 dan 3 misalnya. 7 dan 3. Di mana ketemunya? 7 dan 3. Kita lipatkan 7 14 21. Kan demikian ya. Ya, kalau 3 3 6 9 ya. Kemudian 12 15 18 21. Paham ikhwan ya? Ketemu di angka berapa? 21. Ini kalau diteruskan lagi nanti ketemu lagi. Ketemu di angka berapa? Nah, dan yang kita pilih sebagai aslul masalah adalah yang paling kecil, yaitu 21. 21 itulah yang dijadikan sebagai aslul masalah. Ini kalau angka-angka selain dari angka-angka apa? Furud muqaddar. Nah, taib. 5 dengan 7 misalnya, mesti juga akan ketemu. 5, 7 dan 6, 3 huruf ini atau 3 angka ini. 5, 7 dan 6 akan ketemu di mana? Ketemu di 30. Kok 30? 30. Ketemu di berapa, Ikhwan? 5, 7, 6. 5, 7, 6. Terlanjur masuk pada contoh yang agak sulit. 5, 7, 6. Nah, di mana ketemu? Ini besar angkanya, Ikhwan. 5, 7, 6. Ini ketemunya di angka 5 kali 7 kali 6. Ya. Di angka yang sangat besar, Ikhwan. Repot untuk mencarinya. Ya. Baik. 5 kali 7 kali 6. 5 kali 7, 5 kali 6, 30. 30 kali 7 berapa? 210. Ketemu di angka 210. Itu angka terkecil, ya, yang akan dijadikan aslul masalah pada kasus yang di situ ada angka 5, 6 dan berapa? 7. Nah. Taib, intinya setiap angka itu kalau dilipat gandakan akan bertemu di satu titik. Ya. Kemudian di titik berikutnya, di titik berikutnya. Nah, yang kita ambil sebagai aslul masalah adalah apa? Angka yang paling kecil. Itulah yang akan dijadikan sebagai aslul masalah. Dan karena angka-angka pada furud muqaddarah, angka-angka yang sederhana, ya, setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya, maka kita dapatkan ya aslul masalah tidak lepas dari 7 ini. Ketemunya di 7 ini. Kalau tidak di 2, di 3 atau di 4, di 6, kemudian di 8, di 12 dan di berapa? 24. Nah, 3 dan 6 di mana ketemu, Ikhwan? Di 6, Ikhwan. 6 belum dilipatkan sudah ketemu di 6. Iya kan? 3 dan 6 ketemu di 6. Ya. Taib, 6 dan 8 ketemu di 24. Ya. Taib, 8 dan 2 ketemu di 8. Tanpa harus melipatkan 8. 2 4 6 8 ketemu di 8. Nah, 3 dan 8 ketemu di mana? 24. Ya, 3 dan 8 ketemu di 24. 3 ya 6 seterusnya sampai berapa? 24. Tapi jadi demikian, ikhwan, prosesnya ya. Kenapa bisa didapatkan aslul masalah adalah dengan melipatkan angka-angka yang ada dan dicari di mana persekutuannya, di mana bertemu. Ya, dipilih yang paling kecil. Itulah yang dijadikan sebagai aslul masalah. Sekarang kita masuk kepada permasalahan berikutnya, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Tentunya kita mempelajari aslul masalah adalah untuk diterapkan pada kasus-kasus waris. Itu yang paling penting, ikhwan, bukan hanya sekedar teori, tapi menerapkan dalam kasus. Taib. Untuk menetapkan aslul masalah pada sebuah kasus waris, ternyata kita dapatkan masalah itu berbeda-beda. Ya. Kasus waris ada yang terdiri dari ashabul furud saja. Ada kasus waris yang terkumpul di dalamnya ahli ashabul furud dan asobah. Ada kasus waris yang di situ hanya asobah saja. Faham ikhwan ya? Jadi tiga jenis kasus waris. Tentunya di dalam menetapkan aslul masalah perlu kita rinci satu persatu. Taib, kita baca pembahasan pada halaman 91. Sekarang kalau kita dapatkan aslul masalah jika dalam kasus hanya ada asobah saja. Kalau ada asobah saja. Nah, apabila dalam sebuah kasus waris, ini kayaknya sudah kita bahas ya kawan kemarin. Belum kita baca tapi ya. Apabila dalam sebuah kasus waris hanya ada asobah saja, satu orang asobah, maka aslul masalahnya adalah satu. Karena dia sebagai pewaris tunggal. Seorang mati meninggalkan ayah, sudah selesai kawan. Aslul masalahnya satu. Harta yang banyak itu dihitung satu, itu semua untuk siapa? Untuk ayah, selesai. Seorang mati meninggalkan anak laki-laki, asobah sendiri, maka aslul masalahnya adalah satu. Seorang mati meninggalkan akhun li'ab, akhun li'ab, akhun li'ab asobah ya. Atau akhun syaqiq, dua bersaudara. Naam, salah satunya meninggal, tidak ada ahli waris kecuali akhun syaqiq, maka aslul masalahnya berapa? Satu. Dua, jika dalam kasus masih ya ahli warisnya asobah saja, tidak ada ashabul furud, namun asobah yang sama ada beberapa orang. Nah, misalnya ada tiga saudara kandung. Baik, seorang mati meninggalkan tiga saudara kandung, derajatnya sama ya kawan, akhun syaqiq, tapi tiga. Aslul masalahnya berapa? Sejumlah kepala. Adadur ru'us. Ya. Jika dalam kasus ada beberapa orang asobah yang sama, sama derajatnya, yakni saudara kandung semuanya, maka aslul masalahnya adalah adadur ru'us. Adadur ru'us. Nah. Taib, kalau dalam kasus ada lima orang ayah, ya kawan, berapa ada apa namanya asul masalahnya? Nah, berapa? Berapa? Dalam kasus ada seorang mati meninggalkan lima orang ayah, berapa asul masalahnya? Hah? Lima. Kenapa lima? Berkumpul, mungkin ya orang punya ayah lima ya, nggak mungkin nih kawan, ada soal ini iftiradi, tapi nggak mungkin nih kawan, seorang mati meninggalkan lima ayah, ya mesti satu ayah saja nih kawan, ya. Kalau ada lima ayah perlu dipertanyakan, mada hasil, apa yang terjadi, mungkin semuanya mengaku ayahnya, yang empat ayah angkat, yang satu ayah kandung, asul masalah tetap satu nih kawan. Taib, seorang mati meninggalkan misalnya lima orang anak laki-laki. Asul masalah lima, ada duru'us. Seorang mati meninggalkan sepuluh anak laki-laki. Asul masalahnya berapa? Sepuluh. Faham ya? Jadi ada duru'us. Taib, yang ketiga, jika dalam kasus hanya asobah saja, namun asobahnya adalah asobah bil ghair, melibatkan ahli waris dan muasibnya. Yeah. Misalnya saudara sekandung dengan saudari sekandung, atau anak laki-laki dengan anak apa? Perempuan. Di situ tidak ada ashabul furud. Yang perempuan menjadi asobah juga karena ada muasibnya. Yeah. Taib, jika dalam kasus waris itu ada asobah bil ghair, hanya asobah bil ghair, tidak ada ashabul furud, misalnya saudara sekandung dengan saudari sekandung, maka aslul masalahnya tetap seperti poin nomor dua. Kita tetapkan aslul masalahnya adalah adadur ru'us, sejumlah kepala. Hanya saja untuk laki-laki dihitung kepalanya berapa? dua. Dihitung kepalanya dua. Nah, adapun wanita dihitung satu kepala. Kenapa kita jadikan seperti itu? Agar di dalam pembagiannya nanti akan sesuai dengan kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa masalan misal ikhwan, ada seorang mati meninggalkan dua saudari kandung dan tiga saudara kandung. Coba antum lihat soal di situ. Seorang mati meninggalkan dua ukhtun syaqiqah dan tiga akhun syaqiq. Ukhtun syaqiqah menjadi asobah. Kan demikian ikhwan ya. Asobah bil ghair. Karena ada mu'asib. Taib. Semua ahli waris adalah asobah. Berapa aslul masalahnya? Aslul masalahnya adalah adadur ru'us, sejumlah kepala. Hanya saja yang laki-laki dihitung dua kepalanya. Karena ada tiga saudara kandung, dihitung berapa kepala? Enam kepala. Nah, taib. Adapun dua saudari kandung tetap dihitung satu kepala, ya dua. Ya, dua saudari kandung dihitung dua. Berarti aslul masalahnya adalah 6 ditambah 2, berapa ikhwan? 8. 8 aslul masalahnya. Nah, sepertinya cukup ikhwan, beberapa contoh di atas insyaallah cukup sebagai bekal untuk kita bisa menetapkan aslul masalah dalam setiap perhitungan waris. Dan akan lebih sempurna lagi apabila dilengkapi dengan kita memahami ya apa yang disebut dengan nisab al-arba'ah. Nah, nisab arba'ah ya, kita mengenal pembahasan ini. Nah, taib, ini mungkin akan dipelajari pada kesempatan yang lain ya kawan. Ya. Nisab arba'ah ini sangat bermanfaat nanti ketika kita melakukan perhitungan ya, pada bab munasakhat, pada bab yang lain. Dan mimba bitanbih, beberapa contoh dalam buku ini terjadi kesalahan dalam perhitungan. Jadi kesalahan dalam perhitungan setelah kita murojaah kembali, ada beberapa perhitungan yang ternyata salah ya, na'am. Sehingga di dalam muhadharah nanti insyaallah akan kita lakukan tashih juga ya, beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Naam. Ibrah untuk kita lebih teliti di dalam menghitung. Untuk lebih teliti dalam menghitung ya, ketergesa-gesaan ya menimbulkan kesalahan. Naam. Teorinya benar, caranya benar, namun ketika ada salah sejak awal sampai belakang salah. Nah, ya. Seperti contoh misalnya, ya. Seharusnya diberi seperempat, tapi kita beri seperdelapan. Entah lagi mikir apa. Seorang mati meninggalkan suami dan anak, kan demikian. Suami dapatnya berapa? Seperempat, kan demikian. Entah pikiran kemana, dikasih seperdelapan. Kefiani suami mendapatkan seperdelapan. Ya. Kurang teliti. Sejak awal sudah salah, perhitungannya benar sampai belakang, namun karena awalnya salah ya salah sampai belakang. Ada misal. Taib, ini tanbih saja ikhwan ya. Untuk kita nanti tetap mengikuti pembahasan agar beberapa yang salah bisa kita tashih. Ya, tidak banyak namun cukup mengganjal ya kesalahan-kesalahan perhitungan. Taib. Jadi insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan nisab al-arba'ah ya, pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naam. Ada pertanyaan tidak ikhwan terkait dengan aslul masalah? Taib. Jadi kita simpulkan ikhwan, kita simpulkan kasus waris itu tidak lepas dari tiga kondisi, tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu kasus yang di situ hanya mengumpulkan ashabul furud. Paham ikhwan ya? Bagaimana menetapkan aslul masalahnya? Mudah tadi ikhwan. Ya, kalau terkumpul setengah dengan setengah, maka asal masalahnya berapa? Dua. Terkumpul seperempat dengan misalnya setengah, asal masalahnya berapa? Empat. Terkumpul masalah seperenam dengan seperdelapan, asal masalahnya ya, berapa? 24. Nah, seperenam dan seperdelapan. Mungkin ya, terkumpul seorang mati meninggalkan anak laki-laki, ibu, dan istri. Kan begini, ya. Istri mendapatkan berapa? Atau cuman ini ada asobah. Nah, ya. Ada asobah. Nah, ya. Nah. Yang jelas ada seperenam dan seperdelapan. Ada seperenam dan seperdelapan. Ya. Maka asal masalahnya berapa? 24. Taib. Jadi kasus yang pertama, kasus di mana di situ semuanya adalah ashabul furud. Mudah jadi penetapannya. Atau ada ashabul furud dan ada asobah. Itu juga sama dengan yang pertama. Ya. Yang menjadi patokan adalah furud muqaddar. Ya. Asobah tidak dipikir untuk menetapkan apa? Aslul masalah. Adapun kondisi yang ketiga adalah waris atau kasus waris yang di situ terkumpul atau ada padanya asobah saja. Maka rinciannya tadi, kalau ada satu orang asobah, satu orang saja, maka asal masalahnya satu. Kalau beberapa orang asobah sama derajatnya, kan tidak mungkin berkumpul jadi satu. Kalau sudah berkumpul, ada ayah, ada kakek, nah ini harus ada yang dibuang tentunya, ada yang mahjub. Nah, artinya ada asobah yang sama, ahun syakik atau ahun li'ab, beberapa orang, atau abna mayit, anak laki-laki mayit. Aslul masalahnya adalah sejumlah kepala mereka. Kalau jumlahnya 10, kita tetapkan aslul masalahnya 10. Kalau anaknya 40, ya 40 aslul masalah. Seorang mati punya anak sebanyak 40. Dari 4 istri atau apa. Arba'un. Aslul masalahnya berapa? 40. Taib. Nah, berikutnya adalah ketika taksib atau asobah adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Maka kalau kasusnya asobah bil ghair, ya kita harus yantabih, kita harus berhati-hati di sini, mengingat kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi untuk yang laki-laki kita hitung kepalanya dua, untuk perempuan kita hitung kepalanya satu. Ya, dengan itu akan terjadi pembagian yang sesuai dengan Alkitab wasunnah, yaitu memberikan bagian untuk laki-laki dua kali bagian wanita. Hadza wallahu alam, ini khulashah ya, pembahasan tentang bagaimana kita menentukan aslul masalah. Adapun pembahasan tentang nisab al-arba'ah, mumasalah, mudakhalah, muwafaqah dan mubayanah, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.